sumba sudah. Cari cendana, cari cendana ke padang kayu. Berjanji sudah, berjanji sudah, bersumpah sudah. Tapi cintanya pada yang lain. Oh, berjanji sudah, bersumpah sudah. Berbatu hancur kurang. cermin.